Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala al-kathiratu sittuna, sebesar yang ke-60 adalah al-wasilatu, perempuan yang menyambung rambut, sya'riha, menyambung rambutnya, wal mutafallijatu, dan perempuan yang mengikir giginya supaya renggang antara satu dengan yang lain, wal washimatu, dan perempuan yang mentato. Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-wasilata. Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan yang menyambung rambut, wal mustausata, dan perempuan yang minta agar rambutnya disambung. Wal washimata, dan perempuan yang mentato. Wal mustausimata, dan perempuan yang minta ditato. Wan namisata, dan perempuan yang mencabut di wajah, terutama bulu alis. Dicabuti supaya tipis dan supaya indah. Wal mutanamisata, dan perempuan yang minta agar bulu di wajahnya ataupun alisnya dicabuti. Wal mutafallijati lil husni, dan wanita yang minta agar giginya dikikir sehingga renggang, ada renggang antara satu dengan yang lainnya. Lil husni, yang ini dilakukan karena kecantikan, untuk maksud kecantikan. Al-mughayyirati khalqallah, dan mengubah ciptaan Allah. Muttafaqun alaih, hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini terdapat laknat untuk beberapa perbuatan, dan laknat menunjukkan dosa-dosa. Maka ada laknat untuk menyambung rambut, baik tukang salonnya ataupun perempuan yang datang ke salon tersebut agar rambutnya disambung. Demikian juga perbuatan mentato adalah perbuatan yang terlaknat dan dosa besar. Demikian pula mencabut bulu di wajah, terutama bulu alis, juga termasuk perbuatan dosa besar karena dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mengkikir gigi agar gigi nampak kecil dan renggang satu dengan yang lainnya. Maka yang makna yang tepat untuk al-mutafalijah itu adalah merenggangkan gigi atau menggigit gigi agar renggang. Banyak penerjemah menerjemahkannya dengan meratakan gigi. Ini adalah penerjemahan yang keliru dan menyesatkan. Namun merenggangkan gigi yaitu gigi dikikir sehingga kecil, sehingga satu gigi dengan yang lain ada selanya, ada jedanya. Disebutkannya perempuan dalam hadis ini adalah menceritakan keadaan, sehingga tidak memiliki mafhum. Artinya mentato adalah dosa besar, baik dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang lain. Uqbah sallallahu alaihi wasallam, tamanul kalbi, hasil penjualan anjing, wadami, dan hasil penjualan darah. Haram, mohon hukumnya adalah haram. Dan termasuk hasil penjualan darah adalah mendonor darah maksud untuk mendapatkan upah, termasuk menjual darah. Maka hasil upah atau hasil upah yang didapatkan dari menjual darah macam donor darah adalah uang yang haram. Wa kasbul baghi, dan penghasilan pelacur adalah haram. Wa la'anal washimata wal mustawshimata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat perempuan yang mentato dan perempuan yang minta agar badannya ditato. Ditato di masa silam, di masa Nabi, yang melakukan adalah perempuan. Tidak laki-laki. Dan perempuan tertato di masa Nabi untuk kecantikan. Badannya digambar-gambar supaya indah. Dan masa jahiliyah ini kembali terulang di zaman sekarang. Dulu tempat kita tato itu laki-laki, sekarang tato itu juga perempuan. Ada tato bibir, bibir ditato agar merahnya alam, agar merah terus diisi, bukan biru namun merah, tato bibir dan yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat akila riba, orang yang makan harta riba, wa mukilahu, dan orang yang berhutang dengan hutang riba. Maka dalam riba yang terlaknat dan yang dosa itu bukan hanya makan riba. Orang yang berhutang dengan hutang riba, riba juga terlaknat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat al-musawirin, orang yang menggambar. Kata Dzahabi muttafaqun alaih, berita Muslim, namun dicarikan oleh muhaqqiq ternyata cuma ketemunya Bukhari saja. Yang dimaksud wasilah adalah perempuan yang rambutnya pendek lalu disambung, boleh jadi dengan rambut yang lain atau dengan sesuatu yang mirip dengan rambut. Sedangkan mustausilah adalah perempuan yang minta kepada orang yang menyambungkan rambutnya dengan yang lain. Maka al-wasal, menyambung yang terlarang, tidak hanya menyambung dengan rambut, namun dengan benang atau yang lainnya, asalkan itu menyerupai rambut. Jika orang mengira ini rambut, itu terlarang. Namun jika sambungannya itu sesuatu yang beda, disambung dengan pita misalnya, dikasih pita rambutnya atau dikasih yang lain yang sehingga nampak beda, orang itu bisa membedakan itu rambut dan itu bukan rambut, tak boleh. Wasimah adalah perempuan yang meletakkan wasem di kulitnya, artinya ditancapkan jarum atau semacamnya di kulitnya, kemudian tuhsya, kemudian kulitnya itu diisi di tempat yang ditancapi jarum tadi kemudian diisi dengan celak atau semacamnya sehingga warna kulit berubah menjadi warna yang lain. Dan mustausimah adalah perempuan yang minta agar diletakkan wasem di kulitnya. Sedangkan namisah adalah perempuan yang mencabut rambut yang ada di wajahnya, semacam hawajib, semacam alis dan yang lainnya dari dirinya atau perempuan yang lain. Sedangkan mutanamisah adalah perempuan yang minta agar hal tersebut dilakukan pada dirinya. Tentang an-namsu, para ulama berselisih pendapat apakah namsu itu hanya berlaku untuk alis apakah juga untuk yang lainnya. Dan yang dirajikan oleh Syekh Ibnu Taimin, namsu itu tidak hanya alis. Namsu itu tidak hanya alis. Jelas rambut di wajah. Dan juga terdapat perselisihan pendapat tentang definisi an-namsu, bagaimanakah jika dikerok, tidak dicabut, namun dikerok, apakah termasuk an-namsu? Apakah tidak? Ada ulama mengatakan itu termasuk an-namsu, dan ada ulama yang mengatakan tidak. Pendapat yang kuat adalah sama saja antara dikerok ataukah dicabut. Kemudian mutafarijah adalah perempuan yang minta agar gigi-giginya direnggangkan. Caranya giginya itu digosok, dimibrot dengan kikir sehingga dapat ruangan ya tasik sudah luas, ada sesuatu yang luas antara satu gigi dengan gigi yang lain, tidak ada renggang antara satu gigi dengan gigi yang lain. Maka ini semuanya terlarang dan perbuatan terlaknat alias dosa besar karena semuanya adalah diantar bentuk mubah ciptaan Allah. Kemudian dosa besar yang ke-61 adalah siapa yang memberikan isyarat kepada saudaranya dengan senjata tajam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man asyara ila akhihi, siapa yang berisyarat kepada saudaranya di hadidatin dengan senjata tajam, fa innal malaikata tal'anuhu, maka malaikat melaknatnya. Hatta yang saya sehingga dia berhenti. Mainkan akahu, meskipun saudaranya yang dia takut-takuti dengan senjata tajam tersebut adalah asli saudaranya, min ummihi wa abi, saudara seibu dan sebapak dengannya, artinya saudara kandung orang muslim. Maka dalam hadis ini terdapat larangan an yushiro, itu kurang ya, untuk berisyarat kepada orang lain dengan menggunakan senjata, dengan menggunakan silah senjata. Silah pada asalnya maknanya secara bahasa adalah senjata, tapi maknanya secara urf itu pedang. Silah itu makna lughahnya dalam bahasa Arab artinya senjata, namun makna urfiahnya, makna yang umumnya dipakai dalam keseharian, silah itu artinya pedang. Maka siapa yang memberikan isyarat kepada temannya, pada seseorang dengan pedang atau dengan hadidah atau dengan potongan besi atau dengan batu atau semacam itu, seakan-akan dia ingin untuk melempar saudaranya dengan itu, maka ini adalah satu perbuatan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena boleh jadi ketika dia berisyarat dengan senjata-senjata tadi, seakan-akan dia ingin melemparkannya kepada temannya, boleh jadi batu atau senjata tajam atau semacamnya, maka setan mencabut senjata itu dari tangannya, sehingga lepaslah senjata itu dari tangannya. Maka jatuhlah orang ini dalam salah satu jurang neraka. Waliyazubillah. Dan termasuk semisal ini adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Dia membawa mobil, mengendarai mobil dengan cepat, diarahkan ke orang tertentu yang sedang berdiri atau duduk atau lagi tiduran. Namun ini cuma main-main. Kemudian nanti maksudnya kalau sudah sampai di dekatnya mau direm. Maka dia hidupkan kendaraannya bersuah dengan cepat, sampai jika sudah mendekati orangnya, maka dihentikan. Hatta la yadhudah, sehingga tidak menghilas orang di dekatnya. Ini adalah juga termasuk perbuatan yang telah orang main-main dengan mobil atau dengan sepeda motor. Ini ada temannya berdiri kemudian dia seakan-akan ngebut, dia kencengkan, dia tarik gasnya. Nah, niatannya maksudnya nanti kalau sudah sampai di dekatnya direm, cuma untuk main-main dan nakut-nakuti. Maka ini kata Syaikhul Muslimin termasuk sama hukumnya bagaimana orang yang berisyarat pada saudaranya dan senjata tajam. Ini sama-sama tidak boleh, bahkan sama-sama perbuatan terlaknat. Maka ini hukumnya adalah kal isyarah bil hadidah, semacam berisyarat dengan senjata tajam. Karena dia tidak tahu boleh jadi setan menarik tangannya sehingga dia tidak bisa mengontrol, menguasai mobilnya. Ternyata tidak bisa ngerem dengan baik atau tidak bisa menguasai motornya dan motornya sehingga tidak bisa ngerem. Maunya ngerem ketika dekat malah digas lagi. Nampak orang, bunuh orang. Maka terjatuhlah orang ini dalam salah satu jurang neraka. Yang lainnya adalah, contoh yang lainnya adalah seorang yang manas-manasi anjing, ayasyril kalba, manas-manasi anjing. Semisal ada orang yang punya anjing, lalu datanglah orang lain zairon, berkunjung atau tujuan yang lain, maka yang punya rumah lalu dia panas-panasi anjingnya. Dengan maksud untuk main-main dengan yang punya tamunya. Maka ini hukumnya sama dengan hal di atas. Karena boleh jadi yang palikul kalbu, ternyata anjingnya itu lepas, akhirnya nerekam tamunya atau minimal melupainya. Dan yang punya rumah tidak punya kemampuan untuk menghentikan anjing itu setelah menghentikan anjing ini setelah itu. Ringkasnya, segala sesuatu yang bisa menjadi sebab celaka, sebab bahaya, maka dilarang untuk dilakukan, baik itu serius ataupun main-main. Oleh karena itu, menyerahkan pedang dalam keadaan maslulan, dalam keadaan terhunus, tidak bersarung, misalnya ada satu hal yang terlarang, pedang terhunus, bersarung, diserahkan. Lianna rubbama kana, boleh jadi jika orang yang menerima pedang itu menjulurkan tangannya untuk mengambil pedang dan pedangnya ini terhunus, maka boleh jadi tangan orang yang mengambil ini kemudian gemetaran, lalu bisa melukai atau bahkan memutus tangan orang lain. Demikian juga ini berlaku untuk pisau, maka tidak boleh menyerahkan pisau dalam keadaan pisau itu diarahkan kepada orang yang hendak diserahkan. Pisau, ini pegangan pisau, kemudian ini tajamnya pisau, kemudian kita keserahkan demikian. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Yang benar dibalik. Tajam yang kita pegangi, kemudian pegangan pisaunya yang kita tujukan kepada orang yang mau kita beri pisau. Maka jika engkau ingin menyerahkan pisau kepada orang lain, maka pegangilah pisau itu. Maka dalam kau pegang, artinya hendaklah kau jadikan pegangan pisau itu nahwal sahibika, ke arah saudaramu, ke arah temanmu. Sedangkan sisi tajamnya di arah kita. Dengan ini maka engkau tidak akan terjumus dalam bahaya. Maka risyata sikit, maka sisi tajam dari pisau, jika ingin kau serahkan pisau ini pada temanmu, maka jadikanlah dia ke arah kita, ke arahmu. Sedangkan pegangan pisaunya itu diarahkan ke arah temanmu yang tidak kau berikan, kau serahkan pisau itu padanya, sehingga tidak terjumus dalam ketergelinciran tangan. Karena boleh jadi ada sesuatu dan yang lain hal, istilahnya ketergelinciran tangan, sehingga melukai tangan orang lain. Demikian pula, oleh karena itu di antara adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang itu membawa tongkat dan kau berjalan di tengah-tengah banyak orang, maka janganlah engkau membawa tongkat dalam keadaan dalam posisi melintang. Dalam posisi melintang. Karena jika engkau membawa tongkat ini dalam posisi melintang, maka boleh jadi ya ta'athar mengenai orang-orang yang berada di depan atau di belakangmu. Akan tetapi bawa tongkat nasban waqifan, dalam posisi tegak. Tongkatnya dalam posisi tegak, tata akaz alai, atau dalam posisi semacam ditancapkan. Ini dalam posisi tegak dan di bawah. Maka adalah kau pegangi waqifan dalam posisi tegak, sehingga tongkatmu, bambumu atau yang lainnya itu tidak menyakiti dan mengganggu orang, baik yang di depanmu atau di belakangmu. Maka ini semua adalah di antara adat yang terpuji yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sepatutnya tiap orang untuk menempuhnya ketika dia hidup, sehingga dia tidak terjumus dalam perkara yang menyakitkan orang lain atau membahayakan orang lain. Kemudian dosa besar yang ke-62 adalah mengaku-ngaku kepada bukan bapaknya. Dia katakan ini bapak saya, padahal itu bukan bapak. Termasuk dalam hal ini adalah, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah anak angka. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah anak angka. Maka anak angka itu dosa besar. Kalau orang, anak ini mengatakan ini bapaknya, padahal bukan bapaknya. Meskipun telah disahkan sampai pengadilan, hukumnya dosa besar. Tidak, hukum manusia tidak bisa mengubah hukum Allah. Cuma kalau di tempat kita adopsi anak angkat ini boleh, sah, sudah sampai pengadilan, dan kemudian berhak menerima hak waris dan sebagainya, namun ini adalah hukum manusia yang bertabrakan dengan hukum Allah, maka tidak sah sedikit pun. Bahkan ini ada dosa besar, karena dia mengaku ini bapaknya, padahal itu bukan bapaknya. Dan termasuk hal ini adalah anak zina. Karena anak zina tidak boleh dinasabkan pada bapak biologisnya, karena itu bukan bapaknya. Maka jika anak zina ini kemudian dibinkan pada bapak biologisnya, maka berarti termasuk menasabkan kepada bukan bapaknya dan mengaku-ngaku bapaknya padahal bukan bapaknya. Dari saat radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menita'a ila ghairi abihi, siapa yang ngaku-ngaku pada bukan bapaknya, oh yaklah, dan dia tahu kalau ini bukan bapaknya namun tetap dianggap bapaknya. Dia tahu annahu ghairu abihi, kalau itu bukan bapaknya. Fal jannatu 'alaihi haramun, maka surga haram untuknya. Tafakkana 'alai. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghabu an abaikum, janganlah kalian punya rasa benci dengan bapak kalian, meskipun jelek, meskipun jahat dengan anaknya. Wajiban anak untuk tidak boleh benci dan malu menasabkan diri dengan bapaknya yang asli, meskipun bapaknya orang bejat, jahat, orang cacat, orang miskin, orang kere. Jadi katakan janganlah kau benci ayah-ayah kalian, karena benci dengan bapaknya kemudian tidak mau menasabkan diri pada bapaknya dan mengatakan itu bukan bapak saya. Faman rahiba an abihi, barang siapa yang benci pada bapaknya dan mengatakan baca itu bukan bapaknya, faqad kafara, maka dia melakukan dosa kekufuran. Dan dosa yang disebut dengan kekufuran itu lebih berat kualitasnya daripada dosa yang tidak digelari dengan kekufuran. Aku jahu aibah, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man da'a ila ghairi abi, siapa yang ngaku-ngaku pada bukan bapaknya, dia katakan itu bapak saya padahal bukan bapaknya, fa alaihi laknatullah, maka untuknya laknat Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi wa sallallahu alaihi wasallam. Yazid bin Syarth yang mengatakan, aku melihat Ali radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbar dan aku mendengar Ali mengatakan, ma'ingdana kitabun, kita kami tidaklah memiliki kitab yang kami baca kecuali Al-Quran dan apa yang ada dalam lembaran ini. Lalu dia buka lembaran tersebut, maka ternyata di lembaran tersebut terdapat gigi unta dan beberapa lembar kulit. Dan di lembaran kulit tersebut terdapat tulisan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu haramun, Madinah adalah tanah haram. Tanah haram itu ada dua, haram Makkah dan haram Madinah. Dan manakah Madinah yang merupakan tanah haram? Baina Ir ila Sawr, antara gunung Ir dan Sawr. ada dua gunung, ada dua bukit di kota Madinah, dan ini adalah batas kota Madinah. Dari sisi utara dan selatannya, kalau dari timur dan barat ini dibatasi dengan hara, dibatasi dengan batu-batu hitam, daerah yang batu hitam. Faman ajasa fiha hadasa, siapa yang melakukan tindakan kejahatan di kota Madinah, aw awam muhdisan, atau melindungi penjahat, fa'alai la'natullahi wal malaika wal nasi ajma'in, maka untuknya laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Hadasan di sini bisa dimaknai dengan kejahatan, tindakan kriminal, dan bisa juga dimaknai dengan kebid'ahan. La yaqbalullah minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla, maka Allah Subhanahu wa taala akan tidak akan menerima darinya pada kiamat nanti baik amalnya yang wajib ataupun amal yang sunnah. Zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum, dan jaminan kaum muslimin adalah sama, adalah satu yang akan dipenuhi. Yas'abiha, jaminan tersebut akan dipenuhi oleh adnahum, oleh semua mereka. Jika ada, maksudnya jika ada seorang kaum muslimin yang mengatakan, saya memberikan perlindungan kepada fulan orang kafir ini, maka tidak boleh ada satupun orang yang mengganggunya. Jika ada seorang kaum muslimin mengumumkan, saya umumkan fulan itu dalam jaminan saya, orang kafir masuk ke negeri Islam, namun dalam dilindungi, dijamin oleh satu orang warga negara dia muslim, maka meskipun dia orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya status, kalau dia memberikan jaminan perlindungan, maka jaminan perlindungan kaum muslimin itu satu. Ada yang satu memberikan jaminan perlindungan, semua akan memberikan jaminan perlindungan. Maka demikian jaminan perlindungan yang diberikan oleh, pada asalnya jaminan perlindungan dalam aturan Islam itu tidak harus penguasa, semua orang bisa. Namun kalau off masa sekarang, jaminan perlindungan, jaminan keamanan, suaka keamanan itu hanya pemerintah yang punya. Maka jika orang biasa saja bisa memberikan jaminan keamanan, maka dan itu wajib dilindungi, bagaimanakah jika itu yang memberikannya adalah penguasa. Maka orang kafir yang masuk negeri Islam baik-baik dengan visa dan dengan paspor, ikuti ketentuan yang ada, ketentuan imigrasi yang ada, maka dia adalah sama dengan orang yang diberi jaminan perlindungan oleh penguasa. Maka haram bagi kaum muslimin seluruhnya untuk mengganggu orang-orang yang semisal ini. Faman haqqa musliman, siapa yang melecehkan dan merendahkan seorang muslim, fa'alai laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka untungnya laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Faman ida'a ila ghairi abihi, dan siapa yang ngaku-ngaku pada bukan bapaknya, au intama ila ghairi mawalihi, atau menisbatkan diri kepada bukan walinya, kepada bukan maulanya. Ini berkaitan dengan budak. Budak sudah merdeka, dimerdekakan, maka dia maula bani fulan. Lalu dia bisa menambahkan nama bani tersebut wala. Fulan bin fulan, dia aslinya bukan suku Quraisy, namun fulan ibn fulan al-Qurashi. Artinya dia bekas budak walaan, yaitu dia Quraisy bukan karena orang Quraisy, namun walaan karena dia karena jadi budaknya orang Quraisy, kemudian dimerdekakan oleh orang Quraisy, maka boleh dia mencantumkan nisbah di belakang namanya dengan Al-Qurashi. Nah, tentu kalau orang enggak tahu ini kalau orang enggak tahu ini walaan atau tidak, maka tidak bisa dibedakan. Makanya termasuk menaikkan martabat. Maka Nabi larang keras orang seorang budak atau mantan budak yang menisbatkan diri bukan pada maulanya yang asli. Dia ngaku-ngaku saja Al-Qurasyi padahal dia bukan budak yang dimerdekakan oleh orang Quraisy, namun supaya meningkatkan martabat. Kalau dia ngaku Quraisy akan naik derajatnya dalam di pandangan manusia. Maka siapa yang ngaku-ngaku ini adalah bapaknya padahal bukan bapaknya, atau dia ngaku-ngaku dia punya wala kepada itu padahal bukan, fa'alai laknatullah wal malaika wal nasi ajma'in, maka untuknya laknatullah para malaikat dan manusia seluruhnya. Layakullah minhu yaumal qiyamah, Allah tidak akan menerima darinya pada kiamat nanti sorban wala adalah amal yang wajibnya ataupun amal yang sunnahnya. Mutafakun alai biatkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi." Tidak ada satupun orang yang mengaku-ngaku kepada bukan bapaknya. Wa ya'lam, dan dia tahu kalau itu bukan bapaknya. Ila kafara, kecuali dia terjerumus dalam kekafiran. Wa man idda'a ma laisa lahu fa laisa minna. Barang siapa mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya, maka bukan umatku. Oleh tepuk maka ada minanar, tandalah dia bertempat, siap-siap untuk bertempat di dalam neraka. Memanda arojulan bil kufri, dan siapa yang memanggil orang lain dengan kata-kata kekufuran atau mengatakan adu Allah ya musuh Allah walaysa kadalik, padahal yang dipanggil tidak seperti itu, ila haro alaihi, kecuali panggilannya tersebut, tuduhannya tersebut kembali kepada orang yang menuduh. Mutafakun alaih, dari lafadznya Muslim, haram maknanya roja'a, kembali. Maka berdasarkan hadis-hadis ini yang melarang menasabkan diri kepada bukan nasabnya yang asli, maka jelas biasanya adopsi suatu perbuatan haram, perbuatan kekufuran, diancam dengan laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang lain yang pada intinya menasabkan diri kepada bukan nasabnya, mengaku-ngaku bapak kepada bukan bapaknya. Fa'inal insan, maka sebenarnya seorang manusia punya kewajiban untuk menasabkan diri kepada keluarganya, kepada bapaknya atau kakek dari bapaknya dan semacam itu. Dan tidaklah halal bagi seorang untuk menasabkan diri pada bukan bapaknya, padahal dia tahu kalau itu bukan bapaknya. Misalnya bapaknya dari kabilah A, dan dia lihat bahasanya kabilah ini adalah kabilah yang fiha naqsan, ada kekurangan, rendah derajatnya dibandingkan kabilah yang lain, lalu dia menasabkan diri pada kabilah yang kedua yang lebih tinggi status sosialnya dengan tujuan untuk menghilangkan dari dirinya aib kabilahnya, maka ini adalah perbuatan yang terlaknat, dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia, dan Allah tidak akan menerima darinya amalnya, baik amal yang wajib ataupun amal yang sunnah. Akan tapi jika seorang itu menasabkan diri pada kakeknya atau bapak dari kakeknya, maka ini adalah satu hal yang masuk terkenal dan satu hal yang dibolehkan. Namun ini dibolehkan jika dia tidak menghilang-hilangkan bapaknya. Maka pada sabi, maka hukumnya tidak mengapa. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, anak ibnu Abdul Muttalib, aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Padahal Abdul Muttalib bukan bapak Nabi, namun kakeknya. Dan aku adalah Nabi yang tidak berdusta, padahal beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib adalah kakek. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini pada saat perang Hunain, karena Abdul Muttalib itu lebih terkenal daripada bapaknya yaitu Abdullah, dan Abdul Muttalib itu di sisi dalam pandangan orang-orang Quraisy memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Oleh karena itu Nabi mengatakan, Nabi pilih anak ibnu Abdul Muttalib. Padahal siapa yang diketahui bahasanya beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Namun beliau tidaklah menghilang-hilangkan bapaknya. Namun karena maksud tertentu dia mengatakan aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Maka berdasarkan hadis ini, maka dibolehkan menasabkan diri kepada kakek atau kepada kakek dan seterusnya ke atas. Dengan namun tidak tanpa menghilang-hilangkan bapak. Macam misal ulama muasir sekarang kita katakan Ibnu Bas. Padahal Bas itu bukan bapaknya. Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Aziz bin masih beberapa bin baru sampai Bas. namun disebut oleh orang Ibnu Bas. Maka ini satu hal yang boleh menasabkan diri pada bukan bapak dan abang kakek atau bapak, atau kakeknya kakek atau seterusnya tanpa menghilang-hilangkan bapaknya yang asli. Ini hukumnya dibolehkan. Demikian pula dibolehkan bukan dilakukan banyak orang menasabkan diri kepada nama kabilah. Dia mengatakan Ahmad Ibn Taimiyah dan semacam itu, yaitu penamaan yang menisbatkan diri kepada kabilah, ini hukumnya boleh. Akan tapi yang penting yang mendapatkan ancaman adalah orang yang menasabkan diri kepada bukan bapaknya karena dia tidak suka dengan status sosial bapaknya atau nasab dengan bapaknya. Maka dia ingin meninggikan dirinya dan menghilangkan khosisatahu, kehinaannya, dengan menisbatkan diri kepada bukan bapaknya. Maka inilah perbuatan yang terlaknat. Dan ditemukan waliyadzubillah ada orang yang melakukan hal tersebut karena dunia. Mereka menasabkan diri kepada jalur pamannya, bukan pada bapaknya. Di dunia karena tendensi duniawi. Semisal ditemukan sekarang ada beberapa orang yang memiliki dua warga kenegaraan, lalu dia pun memilih untuk menasabkan diri kepada pamannya atau semisal itu untuk dengan hal itu dia berharap mendapatkan syai'an dunia, tendensi duniawi. Ini adalah juga satu hal yang haram, bukanlah satu hal yang halal. Dan kewajiban orang yang semacam ini untuk ayu adil, untuk memperbaiki, melakukan ta'dil, melakukan revisi tentang siapa yang dia ikuti dan keluarga negaraannya. Demikian juga dia merevisi bitokohnya, kartunya atau KTP-nya. Dan janganlah dia pertahankan dalam keadaannya yang salah itu. Dan siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan jadikan perkaranya mudah dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka mungkin ya ada fenomena ikut keluarga fulan dan diaku-aku anaknya padahal bukan, karena berkaitan dengan keluarga negaraan. Mungkin pamannya sudah punya keluarga negaraan Saudi, ini bapaknya belum dapat, maka sudah dinisbatkan kepada diakukan sebagai anak pamannya agar otomatis mendapatkan warga kenegaraan. Mungkin itu maksudnya kurang lebih. Ini juga termasuk menasabkan diri kepada bukan bapaknya. Dan hadis tentang perkataan Nabi anak Ibnu Abdul Muttalib menjadikan dalil oleh sebagian ulama untuk menunjukkan bolehnya nama Abdul Muttalib. Penamaan yang merupakan penghambaan kepada selain Allah itu haram dengan sepakat ulama. Sepakat haramnya kecuali untuk Abdul Muttalib. Ini diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan nama Abdul Muttalib itu pengecualian, boleh. dengan alasan hadis ini anak ibnu Abdul Muthalib. Namun yang benar Abdul Muthalib juga nama yang haram. Karena perkataan Nabi anak ibnu Abdul Muthalib itu bukan tanda setuju, ini cuma menceritakan realita. Menceritakan realita. Realita kakeknya namanya Abdul Muthalib, mau gimana lagi, mau diganti ibnu Abdul Rahman ya. Nah, ini bukan kakeknya, mau kakeknya bukan Abdul Rahman, kakeknya Abdul Muthalib. Maka ini sekedar menceritakan realita. Dan menceritakan realita itu belum tentu artinya setuju dengan realita tersebut. Maka patut dibedakan antara ikhbarul waqi', menceritakan realita, dengan persetujuan dengan nama. Dan berkaitan dengan masalah mengaku-ngaku kepada bukan bapaknya, maka dikhawatirkan perbuatan sebagian orang. Ada sebagian orang yang semangat belajar agama, kemudian ternyata nama bapaknya jelek, nama bapaknya Jawa asli, maka dia hilangkan dan dia ganti nama bapaknya dengan nama yang lain. Dan bapaknya juga enggak tahu kalau namanya diganti sama anaknya. Dia tulis, dia katakan bahasanya dia adalah Fulan bin Muhammad misalnya, padahal bapaknya itu Bejo namanya. Namun dia ganti dengan Muhammad. Maka ini dikhawatirkan termasuk menyebabkan diri kepada bukan bapaknya. Bapaknya bukan Muhammad, bapaknya enggak tahu siapa itu Muhammad, malahan bapaknya namanya Bejo, asli Bejo, di KTP-nya juga Bejo. Maka ini dikhawatirkan termasuk menakutkan diri pada bukan asalnya. Kemudian dosa besar yang ke-63 adalah atiyah, yaitu anggapan sia. Wayahtamilu ala takuna kabirotan, namun ada kemungkinan tidak sampai derajat dosa besar. Dari Abdullah, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atiyaratu syirkun. Tiara itu adalah kesyirikan. Wa ma minna illa. Namun tidak ada satu pun di antara kita yang bebas dari perasaan sia, was-was dan khawatir sia. Walakin Allah yuzhibu bitawakkuli, akan tapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Ketika Tirmidzi dan dinilai salah Tirmidzi, kata salah seorang perawi Sulaiman bin Harab, wa ma minna illa walakinna Allah yuzhibu bitawakkul, ini adalah mudghah. Ini bukan sabda Nabi, namun ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud. Dan inilah yang benar. Biasanya wa ma minna illa itu adalah mudghah, sisipan dari perkataan Ibnu Mas'ud. Maka sabda Nabi cuma atiyaratu syirkun. Wa ma minna illa itu perkataan sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Maka berdasarkan perkataan ibn Mas'ud ini, maka perasaan was-was, khawatir, kalau cuma sebatas perasaan itu boleh. Namun tiarah itu hukumnya haram, dan perasaan was-was terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu haram dan adalah kesyirikan. Ketika was-was ini menghalangi rencana dan menyebabkan berubahnya rencana, dan mau rencana pergi dan timbul was-was perasaan jangan-jangan nanti terjadi demikian, jangan-jangan dan jangan-jangan, akhirnya enggak jadi pergi. Maka ini tiang yang haram. Dan kalau orang itu karena suatu hal dan timbul perasaan was-was, dan ini tidak menghalangi dia dari rencananya, rencananya pergi ya tetap pergi, maka ini was-was yang tiarah yang tidak terlarang, tetap belum belum termasuk tiarah yang terlarang. Karena kata Ibnu Mas'ud wa mamina illa, semua orang mengalami perasaan waswas dan tiarah. Jangan-jangan dan jangan-jangan. Namun berangkat saja tawakal pada Allah, hilang perasaan itu. Kata dia, perasaan itu ditepis saja, tetap berangkat, lanjutkan rencana, maka akan hilang dengan tawakal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa wala tiarata. Tidak benar adanya anggapan penyakit menular. Yang dimaksud tidak ada penyakit menular adalah anggapan penyakit menular sebagaimana anggapan orang-orang jahiliyah yang mereka berkeyakinan bahasanya penyakit itu bisa menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Jadi keyakinan dokter-dokter kafir ada penyakit menular tanpa dengan sendirinya yang menular. Yang benar yang menular itu satu penyakit menular adalah menular jika Allah izinkan. Meskipun ini penyakit menular, ada orang sehat yang dekat-dekat dengannya, Allah enggak izinkan ya, ya sehat-sehat saja. Walau tiarokan dan tidak benar anggapan sia. Wa uhibbul fa'la, dan aku menyukai fa'al. Kila ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa mal fa'al wa ya Rasulullah, apa itu fa'al? Dikatakan kalimat thayyibah, kata-kata yang baik, yang enak didengar dan menimbulkan optimis. Kata-kata penyemangat dan menimbulkan optimis. Artinya kata dahat sahih. Yaitu oleh Bukhari dan Muslim. Contoh fa'al adalah apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat perjanjian Hudaybiyah. Ketika Nabi tidak membuat perjanjian dengan orang-orang musyrik Quraisy, maka datanglah ke Hudaybiyah utusan dari Quraisy yang tidak bertindak sebagai wakil Quraisy dalam membuat perjanjian, dan namanya adalah Suhail. Suhail artinya muda. Maka ketika yang muncul adalah Suhail, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, ya, akan mudahlah urusan kalian, karena yang datang adalah Suhail. Maka mudahlah urusan kalian. Ini fa'al, kata-kata yang membuat orang optimis dan punya harapan. Dan fa'al itu sebenarnya termasuk tiarah. Bagaimana kata Ibnul Qayyim kutip di Fathul Majid, maka fa'al itu sebenarnya termasuk tiarah, namun tiarah yang dibolehkan, namun tiarah yang dibolehkan. Maka dengan kata lain mungkin bisa kita simpulkan bahwasanya tiarah itu ada dua macam. Ada tiarah yang dibolehkan, yaitu fa'al, kata-kata yang menunjukkan optimis. Dan ada tiarah yang muharramah, yang haram, yaitu perasaan-perasaan dan anggapan-anggapan sia. Karena hari, karena angka dan yang lainnya. Tiarah disebutkan dengan tatayur, yaitu tasya'um, yaitu perasaan sia. Karena sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar, karena hari, zaman, atau karena tempat. Inilah tatayur. Jadi seseorang yang merasa punya perasaan sial karena sesuatu hal. Kenapa disebut tatayur? Karena orang Arab di masa jahiliyah pada asalnya mereka beranggapan sial dengan burung. Fahulaba al-ismu ala kulli tasa'um, akhirnya maknanya kemudian meluas, dilebarkan sehingga digunakan istilah tatayur untuk semua bentuk tasya'um, anggapan sia. Maka di antara orang-orang Arab ada orang yang beranggapan sia dengan burung. Maka jika dia membentak burung atau ya atarahu, yaitu menghardik burung sehingga terbang, hatta tar sehingga terbang, maka jika terbang ke arah kirinya, ada burung di depannya, dibentak terbang ke arah kiri, asya aman, maka dia beranggapan siap. Maka dia katakan bahwa nanti perjalanannya banyak kesulitan di dalam perjalanan. Jika dibentak, roja'a ilaih, kok malah terbang ke sini? Burung di depannya dibentak, malah terbangnya ke sini. Maka jika terjadi demikian, maka alha mayuritul ikdam alaih, maka dia batalkan apa yang direncanakan dan apa yang ingin dia lakukan. Jika dia kok burung ini terbang ke arah depan, maka dia pun semakin bertekad untuk melaksanakan apa yang dia inginkan. Namun jika burung ini terbang ke arah kanan, maka dia mengatakan ini adalah apa yang kita lakukan ini adalah satu hal yang maimun. Maimun itu artinya mubarak, sama saja, satu yang diberkahi. Di antara tradisi orang Arab demikian. Burung di depannya dibentak, maka dia istikharah, konsultasi sama burung. Burung ini nanti safar saya gimana? Mau safar, lihat dia bentak burung itu kalau terbang ke kanan, maka ini adalah harapan lancar macam-macam di jalan tidak ada gangguan dan sebagainya. Kalau dibentak mau terbang ke arah kiri, maka ini alamat ya, kalau mau tetap diteruskan perginya ya boleh, namun nanti banyak halangan, banyak kesusahan dan kerepotan, ya harus siap. Kalau kok dibentak kok malah terbangnya ke sini, artinya tidak boleh pergi sama sekali. Artinya burung ini bilang jangan pergi. Dan kalau dibentak kok terbangnya ke sana, maka laksanakan. Satu hal yang bagus, satu hal yang ini petayuknya orang Arab jahiliyah. Maka mereka beranggapan sial dengan burung. Dan demikian pula terkadang burung itu, burung yang hijau yang terbang di udara itu pun mereka gunakan sebagai tasya'ub. Misalnya hurab, jika mereka di jalan kok ketemu gagak, di tengah jalan ketemu gagak, gagak terbang di atas sana, enggak dibentak ya. Dia safar, kok ada gagak lewat, waduh, alamat jelek. Walbuma dan burung hantu, mereka pun beranggapan sial dengan burung hantu. Kok dengar suara burung hantu, siapa yang mau mati ini? Bahaya ini. Dan beberapa burung yang lain. Dan di antara orang Arab ada yang beranggapan sial dengan waktu. Satu hal yang tersebar luas, jadi kebiasaan orang-orang Arab jahiliya, biasanya jika perempuan menikah di bulan Sawal, maka nanti pernikahannya tidak harmonis dan suaminya tidak akan mencintainya. Ini adalah satu anggapan yang batil. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan akad nikah dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha di bulan Sawal, dan Nabi pun satu rumah dengan Aisyah di bulan Sawal. Karena Nabi nikah tidak langsung satu rumah, karena Aisyah masih kecil, masih terlalu kecil ketika Nabi nikahi, belum pantas dan belum layak untuk satu rumah, artinya belum layak untuk disetubuhi. Maka Nabi nikah namun belum dikumpuli, setelah dianggap layak baru Nabi satu rumah. Dan ketika satu rumah itu pun juga bertepatan di bulan Syawal juga. Oleh karena itu Aisyah mengatakan, siapakah yang lebih beruntung di sisi Nabi dibandingkan aku? Aku adalah istri Nabi yang paling dicintai, padahal aku nikah di bulan Syawal. Kenapa Aisyah mengatakan perkataan ini? Karena orang-orang Arab punya anggapan bahwa perempuan jika nikah di bulan Syawal, maka pernikahannya tidak akan wafak, tidak akan harmonis. Ini adalah juga satu perbuatan yang tidak bisa dijelaskan. Kenapa kalau bulan Syawal harus jadi sebab sia? Maka ini cuma mengada-ada. Demikian juga ada yang beranggapan sial dengan pepergian di hari Rabu. Sebagian orang Arab mengatakan jika seorang itu berpergian pada bulan pada hari Rabu, maka labuda pasti akan terjadi sesuatu yang terjadi, akan terjadi kerugian atau bencana. Dan ini ada juga sesuatu yang tidak benar. Hari Rabu, hari Kamis, hari Selasa dan yang lainnya semuanya sama. Di antara orang Arab ada juga yang beranggapan sial dengan bulan Shofar, yaitu bulan satu bulan setelah Muharram. Mereka mengatakan jika seorang itu melakukan aktivitas apapun di bulan Shofar, pernikahan, lahirnya anak, bepergian, maka itu semua tidak akan diberkahi, tidak akan beruntung. Dan ini adalah anggapan yang tidak benar. Karena tidak ada pengaruh, bulan itu tidaklah pengaruh ditafa'ul untuk baiknya sesuatu atau kasialnya sesuatu. Oleh karena itu sebagian orang membantah bid'ah dengan bid'ah. Karena ada orang yang berkeyakinan Shofar bulan sial, kemudian ada orang yang bikin pernyataan Shofar adalah bulan keberuntungan. Adalah bulan keberuntungan. Maka ini juga satu hal yang tidak boleh. Maka bulan Shofar semisal bulan Haram sama dengan Rabiul Awal dan sama dengan bulan-bulan yang lain. Tidak ada di sana kesialan dan tidak ada keberuntungan. Semua bulan sama. Kalau bulan itu diisi dengan kebaikan, maka itulah bulan keberuntungan. Dan jika bulan itu diisi maksiat, ya maka itulah bulan sial. Dan tidak boleh kita obati bid'ah dengan bid'ah. Maka ringkasnya bulan sialnya orang Arab itu ada dua. Pertama bulan Syawal, ini khusus untuk sial berkaitan dengan masalah nikah. Dan yang kedua adalah bulan Shofar, ini adalah persis sebagaimana bulan suronya orang Jawa. Itu bulan sial untuk semua kegiatan. Mau nikah, mau khitanan, mau ini, yang lainnya, ini dianggap sial pada bulan ini. Namun, bagaimana beliau sampaikan, bid'ah jangan dibantah dengan bid'ah. Ketika orang punya anggapan akidah yang rusak, mengada-ada Shofar itu bulan sial, tidak boleh orang mengatakan Shofar itu bulan keberuntungan. Atau banyak orang beranggapan Muharram bulan sial dan kita katakan Muharram bulan keberuntungan. Ini satu hal yang tidak dibolehkan. Semisal yang dilakukan sebagian orang berkaitan dengan Asyura. Hari Asyura dijadikan oleh orang-orang Rafidhah sebagai hari bersedih. Di hari itu mereka menampar pipi-pipi dan merobek rah-rah baju dan menarik-narik rambut. Bahkan terkadang mereka melukai diri mereka sendiri. Bil khonajir, jamak dari khonjar, pisau besar atau yang lainnya. Dan menurut mereka, menurut orang-orang Rafidhah, orang yang mati di malam Asyura, maka dia mati syahid. Dan sebagian orang mengatakan berkaitan dengan hari Asyura yang dijadikan sebagai hari bersedih oleh orang-orang Rafidhah, kami akan menjadikannya sebagai hari gembira. Kami akan nutil muta'am, memberikan makanan kepada orang, memberikan pakaian kepada anak-anak, dan kami akan masukkan rasa gembira ke dalam dada banyak orang. Ini adalah satu hal yang ghalat atau yang keliru. Menjadikan hari Asyura sebagai hari gembira dan hari raya itu juga bid'ah. Maka bid'ah jangan dibantah dengan bid'ah. Janganlah engkau bunuh bid'ah kecuali dengan sunnah. Pegang teguhlah sunnah, maka matilah bid'ah. Maka di tempat kita ada yang disebut dengan hari raya anak yatim. Hari Asyura disebut hari raya anak yatim. Maka pada hari Asyura maka orang pada datang ke panti asuhan, kemudian ngasih pakaian, dikasih sarung satu-satu plus duit, terus kasih makanan macam-macam biar anak yatim gembira. Maka ini juga termasuk bid'ah dalam Asyura, menjadikan hari Asyura sebagai hari gembira dan hari raya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang tatayur. Dalam hadis yang sahih Nabi katakan tidak ada penyakit menular, tidak ada anggapan sial. Wa yujibuni al-fa'lu dan aku suka dengan fa'al. Para sahabat bertanya, apa itu fa'al? Jadi katakan kata-kata yang menyenangkan. Karena kata-kata yang menyenangkan akan memasukkan rasa gembira ke dalam jiwa dan melapangkan dada. Di antaranya adalah Nabi, contoh fa'al adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Hudaybiyah. Karena Quraisy, maka orang-orang Quraisy turasiluhu. Berkirim surat dengan Nabi, akhirnya mereka orang-orang Quraisy mengirimkan untuk menemui Nabi, finnihayah di akhirnya mengirimkan Suhail bin Amr untuk membuat perjanjian damai dengan Nabi. Maka ketika Suhail bin Amr datang, nampak datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hada Suhail bin Amr wa ma arahu ila qad sahula amruhu." Ini yang datang Suhail bin Amr dan menurutku mudahlah urusan kalian. Atau kata-kata semisal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beroptimis dengan sebab nama. Maka tafaul adalah sebab yang baik. Karena dia melapangkan dada dan menggembirakan hati dan menyemangatkan lisan dan menyebabkan tekad untuk melakukan kebaikan. Adapun tasyaum anggapan sihat itu kebalikan hal itu. Akan tapi jika engkau mengalami perasaan tasyaum, maka itu bukanlah satu hal yang dosa, karena itu mungkin dialami oleh semua orang. Namun berpalinglah darinya, jangan pedulikan perasaan itu. Berpalinglah dari perasaan sedih dan was-was karena tasaum, karena anggapan sial itu. Katakanlah, berdoalah sebagaimana doa yang Nabi ajarkan dalam hadis yang sahih, Allahumma la khaira illa khairuk, ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, wala tayra illa tayruk, dan tidak ada sial kecuali sial yang kau tetapkan, wala ilaha rairuk, dan tidak ada sembahan melainkan dirimu. Tidak ada sembahan yang berat disembah melainkan dirimu. Artinya, semua urusan di tanganmu ya Allah, dan tidak ada sembahan yang berat disembah melainkan engkau. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "In kana su'mu fi syai', jika ada sial pada sesuatu, fa inna fi salasin, maka sial itu ada di tiga benda. Fidda rumah, wal mar'ah istri, wal faras dan kendaraan atau kuda." Maka makna hadis ini bukannya menyuruh kita beranggapan sia dengan rumah. Tidak. Menceritakan realita. Yaitu maka makna hadis ini bahasanya tiga benda ini aksar rumah yakun adalah benda yang paling sering menjadi murafaqah teman bagi seseorang. Maka perempuan adalah istrinya, rumah adalah rumahnya, dan kuda adalah tunggangannya. Karena dia adalah satu benda yang sering bergaul dengan seseorang. Maka tiga benda ini terkadang di sana ada kejelekan. Misalnya seorang itu punya seorang istri, dia menikahi seorang perempuan. Atau kebalikannya, seorang perempuan menikahi seorang suami. Namun setelah bersuami, setelah beristri, maka tidaklah dia temukan dalam rumahnya bersama istri dan suaminya kecuali anak kidah, kecuali kesusahan, kecapean dan problem terus. Padahal berapa jam bersama istri itu cuma adanya masalah, kemudian ada sebentar masalah lagi, ribut lagi. Kemudian atau orang itu tinggal di satu rumah, jadi rumah ini terdapat seorang itu mendapatkan kesialan, artinya dia tidak sempit dadanya di rumah ini dan tidak lapang, dan dia bosan dengan rumah ini, banyak masalah di rumah ini. Atau demikian juga kuda, dan sekarang kendaraan kita bukanlah kuda namun mobil. Maka sebagian mobil itu mengandung sia, maka mobil ini sering kecelakaan, sering rusak, maka jadilah yang punya mobil itu bosan, masuk bengkel terus-terusan. Maka jika seorang itu tertimpa keadaan semacam ini, rumahnya kok dapat masalah terus sejak tinggal di rumah ini, dapat masalah terus sejak naik motor ini, cerempet kek, numbuk, masuk got, senggolan, ada saja. Maka jika seorang mengalami semacam ini, maka hendaklah seorang itu minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, lalu berdoa, Allahumma la khaira ila khaira wa la tara ila tara wa la ilaha ghaira. Maka mudah-mudahan Allah akan hilangkan dari dirinya kesialan tersebut. Maka hadis ini bukan menyuruh orang untuk punya perasaan sial yang belum terjadi. Namanya tasya'un itu kan belum terjadi. Namun ini menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Boleh jadi orang itu akan mendapatkan banyak masalah dengan istrinya atau suaminya, mendapatkan banyak masalah dengan kendaraannya, mendapatkan banyak masalah dengan rumahnya. Maka Nabi cuma menceritakan, karena benda ini adalah benda yang sering bersama seseorang, maka jika dia dapat masalah dengan ini, ya maka seakan-akan dia selalu sial terus. Karena istri itu lama waktu dengan istri, lama waktu dengan kendaraan, karena kemana-mana pakai kendaraan, dan di rumah itu juga cukup lama, maka kok ternyata ini adalah satu hal yang jelek dan bikin susah, maka orang mendapatkan kesusahan dengan hal ini. Maka ini menceritakan satu kejadian yang terjadi, bukan memerintahkan orang untuk punya perasaan sial dengan benda-benda ini. Maka ini sebagaimana kata Ibnu Qayyim ketika menjelaskan hadis ini, Ibnu Qayyim mengatakan ini sebagaimana anak. Bagaimana anak? Ada orang punya, misalnya punya beberapa anak, yang satu anaknya manutnya luar biasa, yang satu bandelnya luar biasa. Maka bukannya Nabi perintahkan untuk tasa'um dengan, bukannya kemudian kita tasa'um dengan anak, namun cuma menceritakan realita adanya anak yang bikin sial untuk orang tuanya. Di rumah ganggu, di luar rumah mempermalukan orang tua. Maka tidak ada hubungan antara hadis ini dengan larangan tasya'um. Tapi kalian kita kasih kesempatan pagi hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Jika seorang memiliki bapak yang sering melakukan maksiat, mabuk, sering marah-marah, apa hukumnya malu menisbatkan diri pada bapaknya? Inilah yang tadi telah kita bahas, ini adalah perbuatan yang haram. Bapak tetap bapaknya, apa bapaknya, ya, sejahat apapun bapaknya, ya bapaknya adalah itu. Tidak boleh karena benci sama bapaknya, kemudian dia ganti bapak yang lain, padahal itu bukan bapaknya. Maka kita katakan sebagaimana Allah katakan tentang anak angkat, maka dari kekaulukum bi afahikum, itu cuma omongan mulut-mulut kalian. Kalian katakan itu bapakmu, padahal bukan bapakmu. Bapakmu ya itu. Itu sebagaimana firman Allah tentang masalah zihar, mengatakan istri itu adalah ibunya. Maka Allah katakan itu adalah mungkar minal qawli wa zura. Maka orang mengatakan ini bapaknya padahal bukan bapaknya, maka ada ucapan yang mungkar dan ucapan yang palsu dan bohong. Hukum menasabkan diri dengan kakek namun dari pihak ibu. Yang dibolehkan terkadang seorang boleh menasabkan diri kepada ibunya meskipun ada bapaknya. Macam sahabat Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud terkenal juga dengan sebutan Ibn Ummi Abad. Ibu beliau namanya Ummu Abad. Jadi Ibnu Mas'ud ini kemudian menasabkan diri dan dinasabkan kepada ibunya sehingga namanya Ibnu Ummi Abad. Kenapa dia nasabkan kepada ibunya? Karena ayahnya meninggal di masa jahiliyah dan ibunya yang menjumpai Islam dan masuk Islam. Maka dinasabkanlah beliau kepada ibunya. Maka semacam ini dibolehkan dan Nabi membolehkannya. Dan pada asalnya nasab itu kepada jalur laki-laki. Maka Allah Ta'ala alam tidak tahu pasti tentang masalah ini kakek pada pihak ibu, namun pada asalnya nasab itu adalah di jalur laki-laki. Dalilnya itu sebagaimana yang pernah kita bahas tentang masalah ghadar, tentang masalah tidak memenuhi janji. Maka orang yang tidak memenuhi janji akan dipasangkan bendera di pantatnya pada hari kiamat. Jika tidak memenuhi janjinya itu semakin besar maka semakin tinggi benderanya, dan dikatakan inilah rudarnya bulan bin bulan. Maka pada dasarnya nasab itu kepada jalur laki-laki. Untuk nasab kepada jalur ibu, maka yang kita jumpai adalah nasab kepada ibu. Ada pun kakek pada ibu, Allah Ta'ala a'lam. Apakah disyariatkan menyangkal budaya tatayur dengan melanggar anggapan budaya itu jika anggapan dari budaya tersebut terjadi dan masyarakat akan semakin percaya bagaimana? Disyariatkan orang mengingkari tatayur dengan melanggar bagaimana Nabi SAW meluruskan anggapan orang tentang Syawal dengan Nabi nikah pada bulan Syawal. Gimana kalau ternyata dilanggar atau sudah terjadi? Yaitu cuma kebetulan, seandainya memang terjadi cuma sebuah kebetulan, satu kasuistik. Ini namanya satu kasus yang tidak bisa digeneralkan. Dan jika seorang itu niatnya adalah untuk melanggar kesyirikan atau untuk menghapus kesyirikan dan anggapan yang tidak benar yang ada di tengah-tengah sebagian masyarakat dengan niat yang baik semacam ini, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Dalam sirah para sahabat banyak ditemukan pergantian nama setelah mereka masuk ke dalam Islam. Kalau dikatakan setelah masuk dalam Islam dan ganti nama, terbanyak ganti nama setelah masuk dalam Islam, maka ini satu yang tidak benar. Ada pergantian nama dalam sejarah, menurut adalah dalam sejarah secara para sahabat adalah untuk nama-nama yang dinilai buruk. Bukan karena mereka masuk Islam dan ganti nama, atau karena naik haji kemudian ganti nama dan ditambahi HM Haji Muhammad. Contohnya Barah diganti menjadi Zainab, atau Barah diganti menjadi Juwairia bagaimana istri Nabi. Adakah tata cara tertentu dalam mengganti nama? Beberapa tempat ada motong kambing kalau ganti nama. Akikah baru buat dia. Berkaitan dengan masalah ganti nama, maka di zaman ini sulit yang namanya ganti nama. Kalau dulu itu tidak ada akte, dulu tidak ada KTP, sahabat ganti nama tinggal ganti nama, diumumkan, selesai. Sekarang tidak ada ganti nama, atau kalau apa ya, kalau mungkin kalau belum lulus SD itu mungkin masih bisa ganti nama. Masih mungkinlah misalnya ganti akte. Tak lahirnya ganti. Masih bisa mungkin untuk diusahakan. Meskipun juga repot dan sulit. Namun masih bisa. Namun kalau orang sudah punya sudah SD, sudah SMP, sudah SMA, itu enggak bisa ganti nama di zaman ini. Nanti aktenya juga namanya semacam itu, ijazahnya juga tetap semacam itu, KTP-nya juga tetap semacam itu. Maka satu hal yang sulit dan sangat sulit untuk orang itu ganti nama. Yang terjadi itu tambah nama. Terjadi itu tambah nama, bukan ganti nama. Perhatikan, yang terjadi itu adalah penambahan nama dan bukan ganti nama. Yang namanya ganti nama yang lain sudah ditinggalkan. Ini tetap, ya KTP-nya tetap itu. Kalau kemudian nanti punya rekening di bank ya tetap itu. Nanti ya juga tetap apa-apa ya juga tetap itu. Nanti mau pergi ke luar negeri ya paspornya tetap harus ngacu ke nama yang tertera. Namun kalau orang mau kemudian punya nama yang lain, nanti jadinya itu realitanya adalah nambahin nama. Ada orang punya nama Untung misalnya, tak gantilah Muhammad, enggak. Nanti kalau dia ganti Muhammad, nanti orangnya jadinya Muhammad Untung. Nanti jadinya Muhammad Untung atau Untung Muhammad. Mau ini Muhammad, Muhammad yang mana? Muhammad yang mana? Itu loh yang aslinya namanya Untung. Muhammad Untung jadinya. Maka kalau nama seorang itu nama yang sampai derajat haram, namanya sampai derajat haram, maka ya minimal yang diubah adalah nama panggilannya. Minimal yang diubah nama panggilannya. Kalau namanya sampai derajat haram, kan mengandung kesyirikan, penambahan kepada selain Allah, atau nama tauhid, ada atau nama setan atau yang lainnya, maka hendaknya dia ubah ya minimal karena tidak mungkin atau sangat sulit untuk mengubah atau mengganti nama, maka hendaklah ya nama panggilannya, dia punya nama yang lain yaitu sebagai panggilannya, sebagai aliasnya. Namun kalau orang itu namanya tidak sampai derajat haram makruh, maka maksud untuk mengganti nama itu malah jadinya malah seringkali cuma jadi menambah nama sehingga malah jadi panjang namanya. Maka ini bisa dipertimbangkan ulang kalau mau ramah berganti nama dengan nama yang lebih baik jika kasusnya semacam ini. Apa syarat yang dimaksud dengan fa'al? Apakah boleh jika perkataan tersebut diambil dari perkataan sembarang orang, semisal perkataan perkataan motivator dalam acara motivasi? Apakah ada batasannya? Yang namanya fa'al itu ada sebagaimana tadi telah dicontohkan di kata-kata karena suatu hal, kemudian ada komentar-komentar yang ini menimbulkan semangat, maka misal ada lihat tadi Zuhair dan Sahal, atau orang itu punya mimpi yang baik dan dia cerita sama kita mimpinya, maka kemudian kita maknai dengan makna yang baik, oh gini, atau orang itu ya, menjumpai sesuatu kemudian kita komentar dengan komentar baik, itu faal. Faal itu bukan kata-kata motivasi, kata-kata tadi ada acara-acara motivasi, bukan demikian, itu bukan faal. Namun faal misalnya orang kok dapat kos kok di daerah ini, nama daerahnya ini, wah, terus maka kemudian ditafsirkan dengan tafsiran yang baik. Atau orang itu dapat atau melihat sesuatu yang baik, kemudian kita komentar dengan komentar-komentar yang baik, sehingga dia mendengar kata-kata yang baik, nah itu faal. Orang tua melarang melewati suatu jalan tertentu karena kita pernah kecelakaan di jalan itu. Orang tua tidak mau memberikan alasan, hanya dilarang saja tanpa memberikan alasan. Saya khawatir orang tua terkeliru dalam hal ini. Bagaimana sikap kita? Karena kadang kita perlu melewati jalan tersebut. Lewati saja jalan tersebut karena ini tatayur. Apakah tatayur termasuk syirik kecil? Ya, tatayur termasuk syirik kecil. Jika orang itu diyakini bahasanya waktu itulah, di waktu inilah menjadi sebab dia celaka, maka ini syirik kecil. Dan jika seorang itu berkeyakinan bahasanya waktu itulah yang menentukan, itulah yang mendatangkan kecelakaan untuk dirinya, maka ini syirik besar. Apakah syirik kecil lebih besar dosanya daripada dosa besar? Secara umum demikian. Syirik kecil itu dosanya tidak kalah dengan dosa berzina, dosa mencuri, dosa membunuh. Bagaimana hukum membeli kucing Persia? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli kucing. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai' sanur. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli kucing. Kucing Persia, kucing kucing Jawa, kucing Irian, sama saja. Inna sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu belum karena apa? Oh iya, yang buku untuk kertas ATK kayaknya itu di mana? Sudah ada dan bukunya. Katanya min 3 hari sebelum itu. Iya, sudah ada. Kayak kita cara belajar mana ya? Oh. Nah, jadi kelompok ini jadi itu langsung ada. Tinggal panggilannya Nisa. Ada. Masih apa? Iya, tapi mau habis. Papan ini belum bisa katanya. Belum bisa. Tadi ya, pertemuan apa pada saudara kan enggak boleh itu. Oh, itu saya sama perampok kayak gitu kan proper karena muslim. Baik, kan harus sudah. Dia kayak misalnya kita kayak anjing lah. Nakut-nakutin gitu. Coba nakut-nakutin aja. Misalnya ada perangkap gitu. Oh, lain kalau ada perangkap bakal ngomong apa? Masa membela diri boleh. Iya. Kalau karena dengan kemarin santai sama teman-teman kan kalau apa auratnya kan sekarang pernah kan kalau tutup aurat dan apa itu kemarin sadar kalau saat itu cuma sarana aja nggak pakai begitu kan nggak pak karena ada kewajiban untuk nutup pun nggak. Jumhur mengatakan itu tidak wajib, tapi yang kuat yang wajib, bahkan Imam Ahmad tidak sah kalau tidak, padahal mampu. Hadis yang akhir sanadnya itu cuma dari salah seorang laki-laki itu, jadi enggak disebutkan namanya itu sah. Dari salah seorang sahabat. Oh sah, karena semua sahabat kan bisa dipercaya. Tapi enggak disebutkan namanya cuma. Iya. Salah seorang istri Nabi, Nabi semua itu percaya semua. Yang tentang pengabulan niat itu di bab apa tuh? Apa? Yang pengabulan niat yang sudah Anda tanyakan dulu ya. Dan katanya untuk di kitabnya Syekh Al-Burno. Al-Burno. Nah, tentang pengabulan niat sholat sunnah itu. Di babnya maaf kalau di bab niat tuh yang dapatkan nganut memang ya nggak di bab niat takyin niat sama nggak di bab niat di bab jika ada dua amal ada kaidah jika ada dua amal yang sama satu jenis maka bisa digabungkan satu dengan yang lain itu bab belakang lo katanya kok ya bab belakang tadi iya di belakang belakang itu itu subbab atau babnya? Tidak apa lah saya baca dan baca kaidah-kaidahnya. Cuma sahabat semua. Tidak ada sahabat semua kan? Oh? Ada sahabat semua kan? Enggak lihat jumlah arunya tapi banyak kita pikir. Nganu Al-Wajiz dalam mereka ada pikir atau cuma online. Tapi enggak tahu ini Al-Wajiz apa tetap pasnya judulnya itu Al-Wajiz. Al-Wajiz itu nama pasaran. Itu Al-Wajiz ya bukan yang Al-Qalabi bukan ini Wajiz kamu kan kan Wajiz ini Wajiz Kuwait Siki ya maksudnya bukan pinjaman Abdu iya enggak lah itu ada rekamannya di Mungbir kalau pernah belajar di rumah itu dulu. Itu selesai tuh? Selesai. Kemannya Ibnu Mubir kayaknya lengkap. Lengkap atau ya kurang sedikit-sedikit. Thank you. tiga ya. Ya, kelalen.